Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس حمدتنا عزكم الله الحمد لله kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia nikmat yang sangat banyak tiada tara, kenikmatan-kenikmatan lahiriah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat waktu luang, dan kenikmatan-kenikmatan duniawiah lainnya. Begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batiniyah, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmat bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, terkhusus siam Ramadan di tahun ini, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain yang begitu banyak yang tidak mungkin bagi masing-masing kita untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mungkin mampu melakukannya. Dikarenakan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat berlimpah, nikmat lahiriah dan juga nikmat batiniah. Khonabidina azzakumullah, dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, tiada kenikmatan yang lebih besar daripada itu bagi seorang hamba, ialah nikmatul hidayah. nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat mendapatkan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Syifaul Alil, dan beliau menukil kesepakatan para anbiya wal mursalin bahwasanya a'zamu ma an'ama Allah bi 'ibadah al-hidayah. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul hidayah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang dirasakan seorang hamba selama hidupnya di dunia ini yang bisa menandingi nikmatul hidayah. Sebagaimana pula ikhwan fillah azakumullah, musibah terbesar yang menimpa seorang hamba dalam kehidupannya adalah musibah dhalalah, musibah mendapatkan kesesatan, menjadi orang yang sesat, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu bala pun, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang hamba yang bisa menandingi musibatul dhalal, yang bisa menandingi musibah kesesatan yang menimpa dia. Maka ikhwanatina azakumullah, ketika seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mendapatkan nikmat yang sangat besar yang tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya. Di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya nikmatul hidayah merupakan nikmat yang paling besar, di antara buktinya ialah al-hidayah wa taufiq. Ini betul-betul murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah semata yang mampu memberikan taufik wal hidayah kepada hamba-hambanya. Tidak ada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan taufik wal hidayah kepada orang lain. Walaupun dia adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam, setingkat Rasul, seperti Rasulullah alaihi salatu wasallam mulianya, kedudukannya, tidak akan mampu untuk memberikan taufiq wal hidayah kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, tidak akan mampu memberikan taufiq kepada orang-orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, namun Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan taufiq wal hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Menunjukkan sangat besar karena azakumullah, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala menunjuk kita sebagai hamba-hamba Allah yang spesial, hamba-hamba Allah yang terpilih, mendapatkan taufik tadi, hidayah tadi. Rasul tidak mampu memberikannya. Juga yang penting azakumullah, pada lafaz ayat di atas, walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan tidak semua hamba Allah mendapatkan taufik. Tidak semua makhluk Allah mendapatkan taufik wal hidayah. Sebab dikaitkan dengan kehendak Allah. Menunjukkan ada yang Allah kehendaki dapat hidayah wa taufik. Ada pula di kalangan hamba-hamba Allah yang tidak Allah kehendaki mendapatkan hidayah wa taufik. Sekali lagi menunjukkan kepada Allah yang dapat, yang mendapatkan anugerah taufik, anugerah hidayah, berarti dia orang-orang pilihan, orang-orang khusus yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dirasakan oleh hamba-hamba yang lain. Khamdina azakumullah, disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya at-taufiq wal hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ada dua macam. Yang satu lebih agung, lebih mulia daripada yang lain. Yang pertama ialah at-taufiq wal hidayah ilal Islam, mendapatkan anugerah taufiq hidayah dari Allah menuju kepada Islam. Seseorang yang sebelumnya kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, entah dia sebagai ahli kitab al-Yahud wa Nasara, atau dia sebagai musyrikin, lalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal Islam, bisa memeluk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadatain, menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslim. Atau seseorang yang dari mulai semenjak dia lahir, terlahir di tengah-tengah keluarga muslimin, ayahnya muslim, ibunya muslim, terlahir di lingkungan kaum muslimin, maka dia dinyatakan sebagai muslim. Ketika balik nanti tidak perlu dia mengulangi mengucapkan dua kalimat syahadatain, cukup keadaan dia yang terlahirkan di tengah-tengah keluarga muslim menjadikan dia sebagai muslim. Ini yang pertama, nikmat menjadi orang muslim, taufik dan hidayah menuju Islam. Mungkin bagi kita yang sudah lama jadi muslim, atau mungkin dari semenjak bayi jadi muslim, mungkin perasaannya nikmatnya jelas, sejak dulu juga muslim. Tapi kalau kita mencermati beberapa kondisi-kondisi tertentu, kita akan bisa merasakan betapa nikmat Islam itu sangatlah besar. Nikmat Islam itu sangatlah agung. Kalau kita membaca riwayat hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Musayyab ibnu Hazm radhiyallahu taala anhu wa arba, yang mengisahkan tentang detik-detik terakhir kehidupan paman Rasul alaihi salatu wassalam Abu Talib, kita akan merasakan betapa nikmat Islam yang kita raih selama ini. Disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya tatkala Abu Talib ini menjelang wafat, sedang sakaratul maut, Rasulullah alaihi salatu wassalam ponakannya, Rasul datang Di sisinya, di sisi Abu Talib, sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika itu Rasulullah SAW mentalkin pamannya, Ya Ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, wahai ammi, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah membela kamu di sisi Allah. Hanya disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Antum sehari berapa kali mengucapkan la ilaha illallah? Kok diem aja? Oh, enggak merasa ya? Masya Allah. Enggak merasa itu terlalu banyak dia melafalkannya atau enggak pernah melafalkannya? Insya Allah terlalu banyak gitu ya. Nah, susah atau mudah bagi antum melafalkannya? Alhamdulillah mudah. Berulang-ulang kamu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mudah. Tidak ada yang susah. Tapi ketika Rasulullah SAW mentalkin pamannya Abu Talib, ucapkan kalimat la ilaha illallah wahai pamanku, dibisiki sama dua temannya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apa kamu benci dengan agama bapakmu, agamanya Abdul Muthalib? Diulang lagi yang kedua kalinya oleh Rasulullah. Mereka juga mengulangi lagi sampai pada akhirnya huwa ala millati Abdul Muthalib. Abu Talib pamannya Rasul meninggal dunia dalam keadaan masih tetap di atas milah agama nenek moyangnya, agamanya Abdul Muthalib. Berarti mati kafir atau mati muslim? Jawabannya ya kawan, jangan ragu-ragu. Jawabannya ya kawan, mati kafir, dikarenakan dia masih di atas agama nenek moyangnya yang berhalaisme musyrikin dan tidak mampu melafalkan satu kata la ilaha illallah. Siapa yang mentalkin? Siapa yang mentalkin ini? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul makhluk Allah yang paling mulia. Rasul yang mentalkin. Subhanallah, tidak mampu mengucapkan satu kata saja, satu kalimat saja, la ilaha illallah. Yang kalau seandainya dia berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu mati, mata muslimah, dia mati dalam keadaan muslim. Jarak yang memisahkan antara Islam dan kekufuran Abu Talib hanya satu kalimat, hanya kalimat la ilaha illallah saja. Dia ucapkan muslim, tidak dia ucapkan kafir. Yang mentalkin Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata taufik dan hidayah itu bukan di tangan Rasul. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Taufik dan hidayah itu murni haknya Allah subhanahu wa ta'ala, murni anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Abu Talib matikan. Ya mungkin kalau bagi kita, ya Allah Abu Talib gampang, la ilaha illallah, ayo cepat. Kita alhamdulillah Antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi antum, bagi kalian semuanya, melafalkan kalimat la ilaha illallah tanpa terasa sulit, mudah untuk melafalkannya. Luar biasa. Itu menunjukkan ya kana fitina azakum betapa nikmatul Islam, nikmat taufik kepada Islam itu nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Sangat agung. Rasul saja tidak bisa menganugerahkan nikmat ini kepada pamannya sendiri Abu Thalib. Tidak bisa. Hanya Allah semata yang menganugerahkannya. Maka tatkala kalian semuanya muslimin menjadi orang-orang yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri itu nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Begitu pula barakallahu fikum, kalau kita berada di tengah-tengah orang-orang kafir, tidak berada di tengah-tengah kaum muslimin, hidup atau sedang berada di wilayah kufar atau di negara kufar orang-orang kafir, di situ antum akan merasakan betapa nikmatnya Islam itu. Sekarang antum tinggal di wilayah kaum muslimin, menjumpai umat Islam di mana-mana, saudara kita semuanya di mana-mana, antum bisa mendengarkan suara azan berkumandang di mana-mana, masjid agungnya, masjid yang sedengnya, musola-musolanya, surau-suraunya, ketika datang waktunya salat berkumandang saling saut menyahut, orang yang datang ke masjid beribadah kepada Allah mengerjakan salat pandangan yang biasa kamu saksikan sehari-hari, ucapan salam kamu dengarkan setiap hari, nuansa-nuansa islami kamu saksikan setiap hari. Tapi ketika antum berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang kafir, di wilayahnya orang-orang kafir, bahkan mungkin di negaranya orang kafir, di situ antum merasakan pentingnya nikmat Islam. Lihat jam, ini kayaknya sudah zuhur, kok tidak ada suara azan? Mana suara adzan Masjid Agung Majalengka yang saya dengarkan selama ini? Tidak kedengaran. Mana adzan yang dikumandangkan oleh surau-surau musala-musala di Majalengka selama ini? Tidak kedengaran. Dia tengok-tengok sana kemari, mana pemandangan-pemandangan umat Islam? Tidak ada. Kafir-kafir. Mana pemandangan orang-orang yang menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala hendak menjalankan ibadah? Tidak kelihatan. Sibuk mereka dengan dunianya. Tidak mikir yang namanya akhirat dan mikir yang namanya ibadah. Ya Allah, sendirian mau nyari masjid. Masjidnya di mana? Sebelah mana masjidnya? Tidak ada satu bangunan masjid pun di situ. Nanya kepada masyarakat sekitar, ada masjid? Heran, apa itu masjid? Mau gereja? Tuh. Mau ibadahnya orang-orang yang lain? Tuh. Masjidnya mana? Di sini tidak ada orang Islam. Kamu Islam ya? Di situ antum akan merasakan betapa gersangnya hati antum. Betapa antum merasakan nikmatnya suara azan. Nikmatnya menyaksikan kaum muslimin yang berbondong-bondong menuju masjid. Nikmatnya antum menyaksikan bangunan masjid. Antum masuk di sana dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyuan, ibadah kepada Allah dengan tanpa gangguan. Nikmat rasanya. cari setengah mati atau nyari, dapat katanya ada masjid di pojok sana. Antum datangi, harus masuk ke lorong-lorong jauh, baru di sebelah lorong yang dalam sana ada sebuah bangunan kecil, katanya masjid. Begitu masuk, iya, ada sajadah. Oh iya, masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Begitu masuk tuh, cus, ya, nyes. Masya Allah, nikmatnya. Baru ketemu masjid. Begitu masuk masjid, mendapati muslimin-muslimin sedang beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, ada muslim di sini. Tidak tahu siapa mereka, tidak pernah kenal, tapi rasanya begitu dekat dengan mereka, serasa saudara kita. Tegakkan yang namanya ibadah sholat, nikmat rasanya, terasa khusyuk, seakan-akan kamu ibadah itu di tengah-tengah sesuatu yang gersang. Nikmat rasanya. Dan antum merasakan nikmat yang lebih besar lagi ketika antum mengingat-ingat tempat tinggal antum yang dulu di Majalengka. Ya Allah, masjidnya besar, tengah jalan, di sini sudah mungil, harus masuk ke lorong-lorong yang sedemikian jauhnya, di pojok sana baru ketemu yang namanya masjid. Karena bintina azabullah, sangat besar anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya Islam. Terasa besar lagi ketika antum mengetahui ternyata umat manusia yang ada di muka bumi ini itu ternyata lebih banyak yang kafir dengan berbagai macam sekte-sekte dan agama mereka daripada yang muslim. Jumlah muslimin itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir. Itu menunjukkan betul-betul kita yang muslim ini hamba Allah pilihan, dipilih khusus oleh Allah, mendapatkan nikmat taufik dan hidayah Islam di antara sekian banyak umat-umat yang lainnya yang non-muslim. Besar ya kawan, sangat besar. Inna dina innallahi Islam, sesungguhnya agamanya hak di sisi Allah itu adalah Islam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini, Allah sebutkan sebagai kesempurnaan nikmatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamah dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian Islam, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Begitu besar. Barakallahu. Ini nikmat hidayah wa taufik kepada Islam. Sudah antum merasakan, tinggal antum syukuri. Karena ketika rahimakumullah, namun di sana ada lagi yang lebih agung, ada lagi yang lebih besar daripada nikmat Islam. Yang kedua, yaitu taufiq dan hidayah ila sunnah. Mendapatkan taufiq dan hidayah dari Allah menuju sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maknanya kita berislam itu sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sesuai dengan bimbingan Al-Quranul Karim, wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, bimbingan-bimbingan Rasul, ajaran-ajaran Rasul yang disebut dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang menjabarkan Al-Quran tadi, sesuai dengan bimbingan para sahabat, generasi yang terbaik umat ini, para tabi'in, para tabi'in. Nikmat yang satu ini adalah hakikatun nikmat, hakikat kenikmatan dikatakan sebagai hakikatul hidayah, hakikat sebuah hidayah, sebuah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang satu inilah yang yahdi sahibahu ilal jannah, yang menunjuki pelakunya, pemiliknya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak hidayah, puncak taufik, puncak kenikmatan. Hidayah dan taufik kepada sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Di antara sekian banyak umat Islam yang ada di dunia ini, saya mau tanya, jujur jawabannya, mereka semuanya berislam sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, sesuai dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, ataukah ada yang menyimpang? Jawabannya yang jujur, jawabannya yang jujur. Yakin ada yang menyimpang? Yakin ada yang sesat? Jawabannya yakin. Yakin. Ini mudah, nyata. Saya mau tanya lagi, jawab dengan jujur pula. Yang menyimpang, yang sesat itu jauh lebih banyak ataukah lebih sedikit? Nah, kalau yang ini butuh dalil. Lebih banyak yang menyimpang ataukah lebih banyak yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam? Jawabannya apa? Lebih banyak yang mana? Yang kita bahas sekarang ini muslimin loh ya. Saya tidak membahas orang-orang kafir. Orang-orang kafir sudah selesai urusannya. Yang kita bahas sekarang adalah muslimin, orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah kepada Islam, muslimin. Dari muslimin yang jumlahnya jutaan itu, puluhan juta itu, yang sangat banyak di dunia ini, lebih banyak muslim yang beragama sesuai dengan bimbingan Rasul ataukah muslim yang beragama tidak sesuai dengan bimbingan Rasul? Yang mana ini? Allah yang Maha Tahu. Jawabannya wallahu a'lam, selesai. Lebih banyak muslim yang sesuai atau tidak? Enggak ragu-ragu. Jujur jawabannya. Jawabannya kana bidina azakumullah. Dengan rasa berat kita mengatakan bahwasanya muslimin yang beragama tidak sesuai dengan sunnah Rasul itu yang justru lebih banyak. Dalilnya mana? Sangat banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Banyak yang sesat, sedikit yang enggak sesat. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan mayoritas manusia itu tidaklah beriman, walaupun kamu wahai Nabi alaihi salatu wasalam berambisi untuk itu. Walau harasta, walaupun Nabi berambisi untuk mengimamkan kebanyakan umat manusia, mengharapkan mayoritas mereka mu'minin, tidak bisa, kata Allah. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan mayoritas umat manusia tidaklah beriman walaupun kamu wahai Nabi berambisi. Masyaallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sumpahnya iblis laknatullahi alaih di hadapan Allah yang hendak menyimpangkan Bani Adam. Dia menyatakan, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Iblis mengatakan di hadapan Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka itu bersyukur. Banyak yang tidak bersyukur, sedikit sekali yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dakwah dan sejarahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan di akhir ayat, wa qalilun min ibadiyasyakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit yang syukur, yang banyak kufur. Yang lebih jelas lagi, hanafitina azzakumullah, ialah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kondisi umatnya. Hadis yang datang dari sejumlah sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, dan sejumlah sahabat yang lainnya yang disahihkan oleh para ulama kita. Hadis iftiraqil ummah, Rasulullah SAW bersabda, وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا. Kata Rasulullah SAW, umat ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 sekte. Apa kata Rasul? Kulluha finnar, semuanya di neraka tempatnya. Illa wahidah, kecuali satu yang diselamatkan dari neraka. Bayangkan ya, banyaknya itu tak terkira yang menyimpang. Satu lawan 72. Satu yang selamat, satu yang dijamin dengan surga, sementara 72 yang lainnya diancam dengan neraka. Saya mau tanya, yang diancam dengan neraka itu orang benar atau orang yang menyimpang? Jawabannya, pasti orang yang menyimpang. Tidak mungkin orang yang di atas kebenaran diancam dengan neraka. Yang diancam dengan neraka orang-orang yang di atas penyimpangan dan kesesatan. Bayangkan, 73 sekte, neraka tempatnya, sesat. Apakah mereka kafir? Tidak. Karena Rasul mengatakan, hadhil ummah, dalam lafaz yang lainnya, ummati, umatku, umat Islam ini. Ini hadis berbicara tentang kaum muslimin. Dari sekian banyak muslimin yang ada di muka bumi ini, 72 kelompoknya diancam dengan neraka, alias orang yang menyimpang. Hanya satu kelompok saja yang diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan tadi, yang dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang satu ini? Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya tentang satu orang ini, satu kelompok ini, beliau mengatakan, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Satu kelompok yang berada di atas sunnahku pada hari ini dan para sahabatku. Rasul dan para sahabat. Masya Allah. Yang di atas sunnah, yang mendapatkan taufik dan hidayah kepada sunnah, yang mendapatkan nikmat sunnah hanya satu. Sementara yang tidak mendapatkannya, alias orang-orang yang diancam dengan neraka, alias orang-orang yang menyimpang, yang tersesat, 72. Hanabitina azabullah, bukan satu orang lawan 72 orang, 72 sekte. Disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Syatibi rahimahullah, ketika beliau mengulas hadis iftirakul ummah ini dengan panjang dan lebar, beliau menukil pernyataan sebagian salaf, sejumlah dari kalangan sahabat dan tabi'in, yang menjelaskan 72 sekte itu bukanlah angka baku, angka mati. Sebab kenyataannya barakallahu fikum, sekte-sekte dan kelompok-kelompok muslim yang menyimpang lebih banyak daripada angka 72. Mereka menyebutkan 72 itu ialah usulul firaq, pokok-pokok sektenya, pokok-pokok kelompok yang menyimpang. Masing-masing kelompok ini memiliki anak cabang, memiliki cabang-cabang, pecahan-pecahan yang sangat banyak. Ada yang puluhan, ada yang lebih daripada itu. Cabang-cabang yang ada, punya cabang-cabang lagi yang lainnya lagi, terus berkeping-keping, sehingga jumlahnya itu ratusan, bahkan mungkin ribuan, dari mulai zaman perpecahan umat terjadi sampai zaman sekarang ini, sampai yaumul kiamah nanti. Banyak. Ini semuanya menunjukkan ikhwanul fillah azakumullah sekali lagi, orang-orang yang mendapatkan nikmat taufik dan hidayah kepada sunnah itu sangat sedikit, dan yang tidak mendapatkannya itu sangat banyak. Ini cukup menggambarkan kepada kita semuanya ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya nikmatus sunnah, nikmat taufik hidayah pada sunnah, bisa berislam sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan Rasulullah SAW, itu nikmat yang luar biasa, yang tiada tara, yang tidak bisa kita bayangkan besarnya. Nikmat Islam saja sedemikian rupa agungnya, sedemikian rupa besarnya, apalagi nikmat sunnah, luar biasa. Intinya sunnah sama dengan jannah, jannah konsekuensinya adalah sunnah. Surga barakallahu fikum, jaminan bagi orang-orang yang berislam sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau dibikin penggambaran umat manusia yang sedemikian banyaknya, yang mungkin jumlahnya miliaran ini, mereka semuanya disaring, disaring untuk mencari mana yang muslim. Saya katakan yang muslim dulu, cari yang muslim, diayak katanya orang Jawa itu. Disaring yang berjatuhan, yang bukan muslim sangat banyak, sangat banyak, sementara yang muslim sedikit. Pilihan. Kemudian disaring lagi yang muslimin tadi, disaring kembali, diayak lagi, terus yang berjatuhan sangat banyak, yang tersisa sangat sedikit sekali, orang-orang yang betul-betul muslim, yang beragama sesuai dengan bimbingan ajarannya Rasulullah SAW, sehingga ketika ada seseorang yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengenal bimbingan Rasul, mengenal sunnah Rasul, bisa mempelajarinya, bisa mengkajinya, bisa mencintainya, bisa mengamalkannya, bahkan bisa mendakwahkannya, berarti dia adalah safwatul khalqi indallah, merupakan makhluk pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi makhluk yang baik, tapi yang terbaik dari yang baik-baik. Luar biasa. Dan dia mendapatkan puncak kenikmatan, mendapatkan puncak hidayah wa taufiq. Dan orang semacam inilah yang insya Allah dijamin dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ghuraba, orang-orang yang asing di tengah-tengah masyarakatnya, yang beruntung, yang bahagia dunia akhirat dengan keterasingannya. Allah SWT mengatakan dalam hadisnya, innal islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing, aneh, dan akan kembali aneh sebagaimana semula. Maka beruntunglah, bahagialah bagi orang-orang yang asing dan aneh tadi. Beruntung, bahagia dia. Asing, anehnya bukan karena kejahatannya, dia asing dan aneh dikarenakan menjadi makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan nikmat sunnah di tengah-tengah masyarakat muslimin, bahkan masyarakat semuanya, umat seluruhnya yang tidak mendapatkan sunnah Rasulullah SAW. Luar biasa, sangat besar nikmat ini, fanafitina azzakumullah, nikmat yang tiada tara. Dan nikmat ini yang merasakan dalam semua sisi-sisi kehidupan kita. Akidah kita, ibadah, muamalah, adab wal akhlak, sampai dalam perkara penampilan-penampilan keseharian, itu masuk padanya nikmat sunnah ini tadi. Jadi akan merasakan betapa besar nikmat sunnah, barakallahu fikum. Sekali lagi, ketika dia di tengah-tengah masyarakat muslimin yang kebanyakan mereka belum paham atau tidak paham atau bahkan benci kepada bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW, atau akan merasakan betapa nikmat, asing tapi nikmat. Ketika anda mendapati tengah-tengah masyarakat Islam adanya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, akidah-akidah yang menyesatkan, kesyirikan-kesyirikan di mana-mana dilakukan oleh kaum muslimin, praktek-praktek kebid'ahan-kebid'ahan di mana-mana dikerjakan oleh kaum muslimin. Antum yang mengerti bimbingan Rasul, mengerti akidahnya Rasul, terasa asing di tengah-tengah masyarakat tadi. Semuanya berbau kesyirikan, semuanya berbau bid'ah, yang ini aromanya aroma sunnah. Aneh. Tapi nikmat terjadi. Alhamdulillah, Allah selamatkan kita dari berbagai macam praktek-praktek kesyirikan tadi, dari berbagai macam praktek-praktek bid'ah tadi. Allah selamatkan kita dari itu semuanya, dikasih hidayah, nikmat sunnah. Tatkala kita mengerjakan ibadah sholat, masya Allah, terasa satu asing di tengah-tengah masyarakat. Tata cara sholatnya beda sendiri. Di tengah-tengah masyarakat muslimin yang tata cara sholatnya banyak yang tidak sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wasallam. Dari mulai kamu takbir sampai salam terasa seakan-akan seorang diri menjalankan sunnatul Rasul dalam kaifiyah ibadah, dalam kaifiyah salat. Tapi terasa nikmat, barakallahu fikum, alhamdulillah, Allah kasih saya anugerah yang mulia ini di tengah-tengah masyarakat yang belum memahami dan belum mendapatkan nikmat ini. Besar ya, sangat besar. Karena ketina azzakumullah. Apalagi kalau kita melihat sekian banyak keutamaan-keutamaan seseorang yang berada di atas bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, akan lebih terasa lagi besarnya nikmat ini. Di antara keutamaan orang-orang yang berislam di atas sunnatul rasul alaihi salatu wassalam, mereka itu dikatakan sebagai ahlu istiqamah, dikatakan sebagai orang-orang istiqamah di atas agamanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah di juz yang keempat halaman 313. Syekhul Islam rahimahullah menyatakan, faman salaka sabila ahli sunnah istaqama qawluhu wa kana min ahli al-haqqi wal istiqamati wal i'tidal wa illa hasala fi jahlin wa kadhibin wa naqsin wa tanaqub. Maka barang siapa yang menempuh jalannya orang-orang yang di atas sunnah rasul, maka berarti ucapan dia akan lurus, akan istiqamah. Maka dia termasuk ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, termasuk ahlul istiqamah, orang-orang yang lurus agamanya, termasuk ahlul i'tidal, orang-orang yang adil dalam beragama. Kalau tidak, kalau dia tidak menelusuri, meniti jalannya orang-orang yang di atas sunnah rasul, hasalah hijan, maka dia akan terjatuh, maka dia akan tercapai atau mendapatkan kejahilan, kedustaan, kekurangan, dan kontradiksi. Barakallahu fikum. Dikatakan sebagai orang-orang istiqamah. Antum tahu pahalanya orang-orang istiqamah? Pahalanya orang istiqamah itu barakallahu fikum di dunia, ketika sakaratul maut dia berkiamah. Di dunia ini dia terus dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, terselamatkan dari berbagai macam kesesatan yang ada. Ketika sakaratul maut mendapatkan anugerah husnul khatimah, di yaumul qiyamah nanti dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, muslim, mukmin dia. ثُمَّ اسْتَقَامُ, kemudian dia istiqamah di atas keislamannya, istiqamah di atas keimanannya, istiqamah di atas sunnah. Allah mengatakan pahalanya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka para malaikat itu akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut dan jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Turun para malaikat. Pertanyaannya, turunnya kapan? Disebutkan oleh mayoritas ahli tafsir, ayat ini, turunnya para malaikat yang disebutkan pada ayat ini ialah inda sakratil maut, ketika sakaratul maut, ketika orang itu sedang mengalami detik-detik terakhir kehidupannya. Sedang sekarat. Suatu kondisi yang betul-betul mengerikan. Kondisi di mana setelahnya nanti dia hanya punya dua pilihan. Mungkin surga, mungkin neraka. Kondisi di mana seorang hamba sangat membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi di mana yang namanya anaknya, yang namanya hartanya, yang namanya dunia dan seisinya tidak bisa membantu dia. Kondisi di mana keadaan dia ditentukan oleh amalannya selama di dunia ini. Sakratul maut. Ketika itu orang-orang yang semasa hidupnya beriman kepada Allah dan dia istiqamah, di saat dia sakratul maut, para malaikat rahmat itu turun. Turun kepada mereka memberikan peneguhan. Memberikan sesuatu yang menegarkan mereka, mengokohkan hati mereka. Menyatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut. Maknanya ketari tersebut, kamu jangan takut dengan apa yang di depan kamu nanti. Jangan takut dengan masa depan kamu. Di depan kamu adalah surga. Wala mahzanu. Kamu jangan bersedih hati. Maknanya jangan bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan di dunia ini. Jangan kamu mengkhawatirkan istrimu. Jangan mengkhawatirkan anak-anakmu. Jangan mengkhawatirkan harta bendamu. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka semuanya. Bahkan sebelum dia wafat sudah dikasih kabar gembira masuk surga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Teguh kokoh pendirian dia, akhirnya dia melalui sakratul maut dengan indah. Katanya para ulama ini menunjukkan mereka mendapatkan husnul khatimah. Sebuah keutamaan yang didambakan semua orang. Kalau sudah mendapatkan yang namanya husnul khatimah, itu maknanya dapat tiket masuk surga. Itu kunci berapa husnul khatimah. Ini yang pertamanya. Ini menurut penafsiran mayoritas ahli tafsir. Ada sebagian ulama kita yang menafsirkan ayat ini. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin Babul Istiqamah, ketika menjelaskan tentang ayat di atas. Sebagian ahli tafsir menjelaskan para malaikat turun kepada mereka itu bukan ketika sakratul maut, tapi turun memberikan peneguhan, memberikan penegaran itu semasa hidupnya orang tadi. Semasa hidupnya orang tadi belum mengalami sekarat, tapi turunnya itu ketika mengalami masaibul kibar. Ketika hamba itu mengalami musibah-musibah besar, mengalami syadaid, kondisi-kondisi yang mencekam, yang menegangkan, fitnah besar, musibah besar, ketika itulah malaikat itu turun memberikan peneguhan, memberikan kabar gembira yang membuat hamba tadi tegar. Alla takhafu wa la tahzanu. Itu maknanya katanya para ulama. Seseorang yang semasa hidupnya beriman kepada Allah dan dia istiqamah, maka dia akan mampu melalui kondisi-kondisi susah, kondisi sulit, kondisi yang mencekam, yang menegangkan. Dia bisa melalui fitnah-fitnah besar, musibah-musibah yang besar, dilalui dengan baik dan benar, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. senantiasa mendapatkan taufik wal hidayah dan tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang walaupun menghadapi musibah besar, fitnah besar. Terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, terselamatkan dari kesesatan yang ada. Terus di atas hidayah. Ini keutamaan yang sangat besar. Kalau sekedar musibah kecil, gampang melaluinya. Kalau fitnahnya kecil, percikan-percikan kecil, mudah menghadapinya. Lain urusan dengan musibah besar, lain urusan dengan fitnah yang sangat besar. Terlalu banyak korban-korban fitnah, terlalu banyak korban-korban musibah, sedikit sekali orang yang terselamatkan daripada. Keutamaan orang yang istiqomah semasa hidupnya, dia selamat dari itu semuanya. Lempeng lurus istiqomah di atas sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Lewat ada badai fitnah yang datang bergelombang dengan dahsyatnya, dia hadapi dengan tegar. Lewat lurus terus, tidak bisa menyimpang. Datang musibah-musibah besar silih berganti menerpa dia, menghadang dia, tegar, lewat, lempeng terus, lurus terus. Istiqomah dengan taufik dan hidayah dari Allah melalui penegaran, peneguhan para malaikatul kiram. Luar biasa. Ketika sakaratul maut mendapatkan husnul khatimah dan sudah dijamin dengan surga sebelum nyawa dia dicabut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka di malam kiamat dia sudah memegang tiket masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Besar. Tidak bisa antum bayar dengan harta yang antum punya. Terlalu sedikit hartanya antum. Besar. Tidak bisa kamu ganti dengan dunia dan seisinya. Tidak mungkin kamu ganti dengan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Keutamaan yang satu ini. Ini semuanya murni anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini salah satu dari keutamaan orang-orang yang di atas sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Dia adalah ahlul haq, dia adalah ahlul istiqamah, mendapatkan keutamaan besar dari istiqamah tadi. Hanya mereka muslim tapi dia menyimpang, muslim tapi dia tersesat jalan, tidak dapat keutamaan ini. Mereka justru diancam dengan hadisnya rasul tadi, kulluha finnar, semua di neraka, diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fallahu musta'an. Naam. Mau keutamaan yang lain? Hah? Atau sudah mulai bekal-bekal? Hah? Masya Allah. Kalau bicara nikmat, memang nikmat barakallahu fiik. Keutamaan yang lain disebutkan pula oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah di juz yang ke-6 halaman 368. Ketika beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang para sahabatul kiram, beliau menguraikan bahwasanya orang yang paling sempurna setelah para sahabatul kiram adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat yang menjalankan dan mengamalkan sunnatul rasul alaihi salatu wasalam. Syekhul Islam menyatakan kama annahu lam yakun fil quruni akmalu min qarni sahaba, falaisa fi tawaifi ba'dahum akmalu min atba'ihim fa kullu man kana lil hadithi was sunnati wa atharu sahabati atba' kana akmal. Sebagaimana tidak ada dari sekian banyak generasi-generasi yang ada ini, tidak ada yang lebih sempurna daripada generasi sahabat. Maka begitu pula di kalangan kelompok-kelompok yang ada ini, di kalangan umat manusia yang ada ini, tidak ada satu kaum pun setelah sahabat yang lebih sempurna daripada pengikut-pengikut para sahabat. Maka manakala seseorang itu lebih mengikuti bimbingan hadis, lebih mengikuti bimbingan sunnah, lebih mengikuti jejak langkah sahabat, maka dia adalah orang yang lebih sempurna. Barakallah. Itu pernyataan dari Syekhul Islam rahimahullah. Orang-orang yang di atas sunnatul rasul, yang berislam dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang yang meniti jejak langkah para sahabat, yang mengamalkan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Semakin mantap dia mengamalkan sunnah, semakin dia praktekkan sunnah rasul dalam semua sisi-sisi kehidupannya, maka semakin sempurna dia, semakin sempurna menjadi orang yang paling sempurna, menjadi orang yang terbaik. Mereka mendapatkan predikat al-khairiyah, yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, menceritakan tentang para sahabat dan para pengikut sahabat dari kalangan muslimin yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu kuntum, kalian yang kali pertama disebut, yang kali pertama ditunjuk ialah para sahabat. Turunnya ayat di zaman sahabat. Kalian para sahabat dan orang-orang yang ikut dengan para sahabat, kalian itu adalah khairu ummah, sebaik-baik umat, umat yang terbaik, umat yang paling sempurna yang dikeluarkan kepada umat manusia. Kamu beramar ma'ruf bernahi mungkar dan kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sebagai khairu ummah, ya, makhluk yang paling sempurna. Itu juga merupakan keutamaan besar bagi orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Semakin besar pula keutamaan dia, semakin besar pula kenikmatan-kenikmatan yang dia raih. Barakallahu fikum. Barakallahu. Hala mahfum. Kemudian orang bin azabullah, kenikmatan sunnah ini bukan semata-mata untuk kita baca, untuk kita dengarkan, semata-mata sebagai sebuah sesuatu yang membanggakan. Tapi nikmatus sunnah wajib disyukuri. Yang namanya syukur itu ada konsekuensi, ada konsekuensi. Dan inilah yang terpenting, supaya kita senantiasa dan terus menerus mendapatkan anugerah dari Allah dalam bentuk nikmat sunnah. Untuk apa? Mungkin kita merasa sudah mengerti bimbingan Rasul, sudah mengamalkan sunnah Rasul. Untuk apa nikmat itu semata-mata dibicarakan, nikmat. Tapi tidak pernah disyukuri, tidak pernah pula dilaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Kalau semata-mata dibicarakan nikmat tanpa syukur, maka nikmat itu akan hilang. Maka yang disebutkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, bukan semata-mata nikmatus sunnah, bukan semata-mata nikmatnya mengerti sunnah, mencintai sunnah. Tapi yang mereka sebutkan dan yang paling berat, barakallahu fikum, ialah konsekuensinya apa kamu mencintai sunnah? Konsekuensinya apa kamu mendapatkan nikmatus sunnah? Ini yang paling baik, ini yang paling penting. Nah, dan inilah khairatul azabullah yang akan kita kaji lebih lanjut, lebih luas, lebih panjang, barakallahu fikum. Akan kita kaji insyaallah taala dari mulai sekarang ini sampai nanti sore. Kalau nikmat sudah antum tahu, nikmat bukan ada. Tapi yang paling penting, antum pulang ke rumah bukan semata-mata merasakan nikmat tadi, pulang ke rumah membawa konsekuensi-konsekuensinya yang siap antum amalkan dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, nikmatnya akan lepas. Barakallahu. Konsekuensinya itu sangat banyak, sangat banyak. Barakallah. Dan harus disebutkan satu persatu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Konsekuensi yang pertama, konsekuensi yang pertama, barakallahu fikum, ialah ittiba'u sunnah. Ittiba'u sunnah, mengikuti sunnatul rasul alaihi salatu wassalam di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam berakidah, kita harus mengikuti akidah yang sesuai dengan sunnah. Di dalam beribadah, di dalam berakhlakul karimah, di dalam kita beradab, di dalam kita bermuamalah, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengikuti bimbingan sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wallahu ghafur rahim. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fattabi'uni, maka ittiba'lah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini sangat jelas dan sangat tegas menjelaskan kepada kita, barakallahu fikum, wujubul ittiba', kewajiban mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam semasa hidupnya, dan wujub ittiba' sunnah, menunjukkan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam selama beliau hidup dan sepeninggal beliau. Fattabi'uni, perintah wajib ittiba' Rasul. Dalam ayat ini pula disebutkan bahwasanya ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu merupakan bukti kejujuran cinta kita kepada Allah, bukti kejujuran cinta kita kepada Rasul, bukti kejujuran cinta kita kepada sunnah. Orang-orang yang mengaku cinta Allah sangat banyak, yang mengaku cinta Rasul juga banyak, yang mengaku cinta sunnah juga banyak. Tetapi pengakuan itu butuh pembuktian, bukan semata-mata slogan-slogan kosong semata, tapi harus dengan pembuktian. Pembuktiannya ialah fattabi'uni, kata Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pembuktiannya adalah ittiba'un nabi, ittiba'us sunnah, mengikuti nabi, mengikuti sunnah nabi alaihi salatu wasallam. Dalam ayat ini pula disebutkan bahwasanya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, merupakan sebab Allah mencintai kita, juga merupakan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ittiba'. Harus terus di belakangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah, imam ahli Syam fi asrih, tokoh dan imamnya orang-orang Syam pada masanya. Beliau menegaskan prinsip yang harus kita pegangi dalam berislam, dalam beragama ini. Beliau mengatakan, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama dengan sunnah kemanapun dia berputar. Kita berjalan bersama dengan sunnah kemanapun sunnah itu berjalan. Itu namanya ittiba. Ittiba. Darulah. Kemanapun sunnah itu melangkah, diikuti. Apapun yang ditetapkan oleh sunnah, diikuti. Itu namanya ittiba. Ini pula yang dinasihatkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antaranya dinukil dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kalian ittiba, mengikuti nabi, mengikuti sunnah nabi alaihi salatu wassalam, wala tabtadi'u, dan kalian jangan mengikuti bid'ah-bid'ah itu. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi dengan sempurnanya Islam ini. Ittabi'u, perintah. Nah, ini konsekuensinya. Jangan merasa bangga mengerti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi perwujudan ittiba'nya tidak ada. Saya sudah belajar sunnah Rasul, saya sudah sering mengikuti kajian-kajian tentang sunnah Rasul. Jangan bangga dengan semata-mata itu. Kamu dituntut untuk melakukan konsekuensinya, mewujudkannya di alam nyata dalam kehidupan kamu keseharian. Apakah sudah ittiba ataukah tidak? Ngikuti sunnah ataukah tidak? Kalau tidak, mohon maaf, Anda bukan termasuk orangnya. Kalau masuk, alhamdulillah, disyukuri kita telah berhasil mengamalkan konsekuensi-konsekuensi nikmat sunnah. Dan itu real keseharian para kawan. Bisa dilihat langsung di alam keseharian kita. dari mulai penampilan zahir sampai keyakinan-keyakinan akidahnya. Mengaku ngerti sunnah, saya belajar sunnah, tapi ternyata penampilannya tidak sesuai dengan sunnah. Penampilannya urakan, penampilannya gaya preman, apalagi penampilannya gaul, gaya funky dan segala macamnya. Akhirlah saya ngerti sunnah, muslim, belajar sunnah, belajar tok. Lah mana perwujudan ittiba'nya dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini modelnya kamu, penampilan kamu saja tidak mencerminkan kamu sedang di arah sunnahnya Rasulullah SAW. Zahirnya kamu saja sudah tidak menunjukkan yang semacam itu, kok bangga ngerti sunnah? Ini yang harus kita ingat. Juga terkait dengan tindak tanduknya, terkait dengan akhlak al-karimahnya, terkait dengan adab-adabnya, tingkah lakunya, pola hidupnya dan segala macamnya. Harus tiba sunnah menampilkan nuansa-nuansa sunnatul Rasulullah SAW dalam keseharian kita, ibadahnya, akidahnya, bahkan semuanya harus ittiba sunnah, mengikuti sunnatul Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk konsekuensi yang ada. Konsekuensi yang kedua ialah adamu taqaddum baina yadayillahi wa rasulih. Tidak boleh lancang mendahului Allah dan mendahului Rasul alaihi salatu wassalam. Yang namanya ittiba itu di belakang, ngikuti Allah dan Rasulnya. Maka konsekuensi yang berikutnya, tidak boleh kamu lancang melangkahi Allah dan Rasulnya. Kamu yang lebih dahulu bertindak, kamu yang lebih dahulu berucap sebelum Allah dan Rasulnya yang berucap dan bertindak. Ini ditegaskan langsung dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim." Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Larangan keras. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan menukil penafsiran salaf, maknanya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih ay la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Maknanya kalian jangan berucap sebelum Allah dan Rasulnya berucap. Jangan berkata-kata sebelum Allah dan Rasulnya berkata. Dan kamu jangan melakukan tindakan, jangan berbuat, jangan beramal sebelum Allah dan Rasulnya memerintahkan. Itu maknanya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Kalau kamu berucap, mengeluarkan statement, berbicara dengan tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya, berarti kamu lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Itu bukan orang yang di atas sunnah. Kalau sampai kamu beramal, beribadah, berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu tanpa ada perintah Allah dan Rasulnya, itu berarti Anda lancang mendahului Allah dan Rasulnya, itu bukanlah orang yang di atas sunnah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu lancang mendahului Allah dan Rasul. Itu konsekuensi berikutnya. Sehingga kalau mau berucap, mau bicara, cek dulu apa yang kamu sampaikan itu, apakah sesuai dengan Allah dan Rasulnya, apakah sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulnya, sesuaikah dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, silakan berucap. Kamu mau beramal, mau beribadah, mau berakhlak, mau beradab, dan semisalnya mau bermuamalah, cek dulu apakah ada perintah Allah dan Rasulnya dalam bab tadi. Kalau tidak ada, stop. Jangan berbuat apapun. Tapi kalau ada perintahnya, lanjut. Kalau antum beramal tanpa bimbingan ini, berarti anda lancang mendahului Allah dan Rasulnya, menunjukkan anda belum melaksanakan konsekuensi nikmat yang mencintai sunnah. Dan bisa jadi anda bukan termasuk orang-orang di atas sunnah karena ini. Barakallah. Ini prinsip hidup, prinsip dalam Islam. Barakallah. Yang ketiga, yang ketiga ialah al-amalu bis-sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul tadi, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nikmat sunnah bukan semata-mata dicintai, bukan semata-mata diilmui, bukan semata-mata diikuti, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diriwayatkan dari Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, yang bagi lirrajuli idza sami'a syai'an min adabin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaka bih, seyogianya, sepatutnya bagi seseorang ketika dia mendengarkan sesuatu dari adab-adab nabi, maka dia berpegang dengannya, mengamalkannya. Juga diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan, ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau kamu sanggup, kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepala kamu melainkan dengan bimbingan sunnah, lakukan. Masya Allah. Sehingga kamu menggaruk-garuk kepala sesuai dengan sunnah. Ini penggambaran. Menggaruk-garuk kepala aja harus dengan sunnah, apalagi yang lainnya. Juga diriwayatkan dari Bishr Al-Hafi, dia menyatakan, addu zakat al-hadith fastahmilu min kulli mi'atay hadith khamsata hadith. Katanya Bishr Al-Hafi rahimahullah, tunaikan zakat hadis, tunaikan zakat sunnah, amalkanlah dari setiap 200 hadis, amalkan 5 hadis. Berarti 2,5%-nya. Kalau kamu mengerti 200 sunnah, minimalnya kamu amalkan 5. Itu namanya zakat. Ini yang wajib. Kalau terkait dengan yang sunnah-sunnah, diamalkan semuanya. Barakallahu. Juga diriwayatkan dari Qasim bin Ismail bin Ali rahimahullah, dia menceritakan kunna bibabi Bishr ibn al-Harith al-Hadi, kami ketika itu berada di pintu rumahnya Bishr al-Hadi. Fakharaja ilaina, lalu Bishr pun keluar menjumpai kami. Faqala, faqulna, maka kami berkata, ya Aba Nasr, itu hadisnya, wahai Abu Nasr, sampaikan hadis kepada kami. Faqala, maka dia mengatakan, atu aduna zakat al hadis, apakah kamu telah menunaikan zakatnya hadis? Qulna, kami katakan, ya Aba Nasr, walil hadithi zakat, wahai Abu Nasr, apakah hadis sunnah Rasul ada zakatnya? Qala na'am, dia mengatakan iya ada. Idza sami'tumul hadith fama kana fi dhalika min amalin aw salatin aw tasbihin istahmaltumuh, iya ada zakatnya. Kalau kamu mendengarkan hadis, mendengarkan sunnah, kalau di dalamnya ada kandungan amal, ada kandungan sholat, ada kandungan zikir, tasbih, amalkan isi kandungannya itu. Itu namanya zakat sunnah. Intinya mengamalkan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Mengamalkan sunnah itu ya ikhwan, di samping konsekuensi cinta kita kepada sunnah atas nikmat yang besar ini, mengamalkan sunnah juga upaya supaya sunnah itu menjadi hujjah bagi kita, bukan sebagai bumerang balak bagi kita. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan, ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi walau marrah li alla yakuna alayya hujjah. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, tidaklah aku menulis satu hadis, satu sunnah Rasulullah SAW, melainkan sudah aku amalkan walaupun cuma satu kali, supaya tidak menjadi hujjah atas diriku, supaya jangan sampai menjadi bumerang, menjadi bala atas diriku. Dan memang khonamitina azakumullah, yang namanya sahibus sunnah, orang yang dikatakan di atas sunnah, orang yang dikatakan di atas hadis, adalah orang yang mengamalkan sunnah itu sendiri. Barakallahu fikum. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, Sahibul hadithi indana man yasta'milul hadith. Yang namanya sahibul hadith, sahibul sunnah, orang-orang yang di atas sunnah Rasul, ialah orang yang mengamalkan hadis Rasul, yang mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Dampaknya nanti fanafitina azakumullah, kalau dia terbiasa mengamalkan sunnah, maka dia akan berbicara dengan hikmah, dia akan mengucapkan kata-kata hikmah, kata-kata yang bijak. Hal itu dijelaskan oleh Al-Imam Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah. Beliau mengatakan, man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'la nataqa bil hikmah. Barang siapa yang menerapkan sunnah pada dirinya secara ucapan dan secara perbuatan, nataqa bil hikmah, maka dia akan bisa mengucapkan kalimat-kalimat hikmah. Kalimatnya itu akan penuh dengan kearifan, penuh dengan bijak, penuh dengan ilmu, penuh dengan petunjuk-petunjuk, dikarenakan dia terbiasa mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. ketika dia berucap dan ketika dia berbuat. Nama al-amal bisunnah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ikhwan fillah azakumullah, yang namanya al-amal syajarah wal ilmu, al-amal thamarah wal ilmu syajarah. Yang namanya ilmu itu pohonnya, amal sebagai buahnya. Fal ilmu bila amal ka syajaratin bila thamarah. Yang namanya ilmu dengan tanpa amal diumpamakan seperti sebuah pohon dengan tanpa buah. Juga diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa in irtahal. Yang namanya ilmu akan memanggil-manggil sunnah, akan memanggil-manggil amal. Yang namanya ilmu akan memanggil-manggil amal. Kalau amal itu mengijabahinya, memenuhi panggilannya, ilmunya masih ada. Kalau tidak, ilmunya akan pergi. Maka pengetahuan tentang sunnah, merasakan manisnya sunnah, nikmatnya sunnah, harus diwujudkan dengan amal, mengamalkan sunnah. Kalau kita mengamalkannya, sunnah itu, nikmat itu akan terus ada pada kita. Tapi sebaliknya, kalau ternyata barakallahu fikum, kita tidak mengamalkan sunnah, maka nikmat sunnah tadi akan hilang, akan sirna, akan lenyap dari diri kita masing-masing. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang ke lupa. Yang ke ini yang ketiga. Lanjut. Siapkan yang berikutnya. Lanjut. Hah? Sampai jam berapa? Wah, ini jamnya keliru. Yang tepat yang sana. Ya kan? Yang sana yang betul itu. Dan yang ini. Yang sana yang sebentar lagi mau selesai. Yang kurang 7 menit. Ini mati. Ini jamnya mati. Hah? Kok tahu lambat? Nah, itu betul. Ada penguatnya. Alhamdulillah. Lanjut. Tadi. Yang keempat. Yang keempat barakallahu fikum ialah tahkimus sunnah. Berhukum dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Menjadikan sunnah Rasul itu sebagai hakim yang memutuskan semua persoalan-persoalan dan pertikaian di kalangan kita. Tahkim sunnah. Juga di sisi yang lain kita harus tunduk. Kita harus pasrah dengan keputusan tadi dengan setulus-tulusnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sungguh demi Allah, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi alaihissalatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara pertikaian mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan. Dan mereka tunduk pasrah setulus-tulusnya. Harus tahkim sunnah. Menjadikan Rasul sebagai hakim itu semasa hidupnya beliau. Sepeninggalnya Rasul alaihissalatu wassalam itu berhukum kepada sunnah, menjadikan bimbingan ajaran Rasul, sunnah Rasul sebagai hakim yang memutuskan semua perkara kita. Bukan semata-mata menjadikannya sebagai hakim, tapi kita wajib tunduk, wajib menerima keputusan tadi dengan sepenuh hati tanpa ada penolakan sedikit pun. Hakim sunnah. Disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada bimbingan sunnah dalam menyelesaikan semua problem-problem kita. An-Nisa 59, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Apabila kalian bersengketa, berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dari kau sakibat. Ini perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perselisihan. Kembali kepada Allah itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul itu kembali kepada beliau dan sunnahnya semasa hidup, dan kembali kepada sunnah Rasul sepeninggal Rasulullah SAW. Masya Allah, perintah untuk kembali ke sana. Disebutkan dalam ayat yang lain, barakallahu fikum, menjadikan sunnah Rasul sebagai hakim yang memutuskan kita dan tunduk pasrah sepenuhnya, itu merupakan sifatnya orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Tidaklah boleh bagi seseorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, tidak boleh bagi mukmin dan mukminah untuk memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Tidak boleh. Ketika ada keputusan Allah dan Rasul, harus sami'na wa ata'na, tunduk sepenuhnya, sepatutnya. Dan itu sifatnya orang beriman. Tidak pantas, tidak boleh bagi orang yang mukmin dan yang mukminah ketika ada hukum dari Allah dan Rasulnya, dia milih yang lain, mencari hukum yang lain, punya pilihan yang lain dari hukum tadi. Tidak boleh. Harus tunduk dengan setunduk-tunduknya, pasrah dengan sepasrah-pasrahnya, dengan setulus hati. Baik hukum tadi itu sesuai dengan selera kita atau tidak, sesuai dengan akal kita ataukah tidak, sesuai dengan kepentingan kita ataukah tidak, harus tunduk dengan sepenuhnya kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, kembali pada hukum Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini dalam semua aspek kehidupan kita, terutama ketika terjadi pertikaian, terjadi perselisihan apapun bentuknya, walaupun perkara yang sangat kecil, harus kembali kepada bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, berhukum kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ini semuanya karena kita azab merupakan konsekuensi bagi orang-orang yang merasakan nikmatnya sunnah, konsekuensi daripada cinta kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Fallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya pada al-asr nanti akan terlahirkan lagi beberapa konsekuensi-konsekuensi yang lain. Sengaja saya tunda konsekuensi yang satu ini dikarenakan pembahasannya sangat panjang, rinciannya juga sangat panjang, penjabarannya sangat panjang, diulas oleh para ulama kita barakallahu fikum, sekaligus menjelaskan tentang kewajiban untuk mencintai ahlu sunnah, mencintai orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala bisawab. Tepat jam 11:30, dikarenakan saya bicara sambil ngelirik jam, jadi ngomongnya dipas-paskan sampai jam 11:30. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya berupaya sekuat tenaga berislam sesuai dengan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW, supaya masing-masing kita bisa merasakan dan mendapatkan nikmat besar, nikmat berislam sesuai dengan bimbingan ajarannya Rasulullah SAW. Dan jangan lupa melaksanakan konsekuensinya. Nakhdhi lana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.